Mitra bisnis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, dengan wilayah teritorial yang didominasi oleh perairan, sangat membutuhkan sarana transportasi yang bisa efektif mendukung lalu lintas penumpang serta barang antar pulau. Untuk itu, dalam visi industri strategis di era Orde Lama dan Orde Baru, pengembangan industri galangan kapal serta pesawat terbang termasuk yang diprioritaskan. Untuk membahas apakah kreativitas siswa SMK bisa diarahkan sesuai kebutuhan itu, segera kita berbincang dengan Hermawan Suristio. Pak Hermawan, apakah tidak lebih baik jika siswa SMK kita arahkan untuk menjadi ahli di bidang perkapalan sesuai kebutuhan kita sebagai negara maritim? Iya. Kalau saya, dua-duanya itu anak SMK itu pantangin sekarang. Kalian bisa bikin mobil, coba mobil amfibi. Nah, mobil yang bisa jadi kapal, jadi kalau banjir bisa dipakai nolong orang, kupluk-kupluk-kupluk-kupluk gitu kan. Bisa, saya yakin kasih waktu setahun, dua tahun bisa. Nah, mobil amfibi gitu. Jakarta butuh banyak itu gitu kan. Tapi Pak Her, dari skala prioritas, mana yang lebih kita butuhkan? Sekaligus, nggak ada skala prioritas, ya sama dua-duanya. Mobil masih kita perlukan, kapal-kapal kecil kita perlukan. Itu di Sidoarjo itu ada pensiunan polisi dari Polair yang produk fiberglass-nya speedboat yang gede-gede itu hampir sekelas yacht, dijual hanya 40 juta sampai 60 juta itu sangat murah. Aman dan bagus. Nggak didorong, itu tinggal link and match dengan SMK-SMK itu, anak-anak dilatih bikin perahu, bikin ini, gitu. Ini masalahnya, pejabat-pejabatnya lebih suka beli mobil Alphard yang gengsi-gengsian, kayak gitu ya, mobil-mobil bagus, gitu. Ya kita-kita juga sih, saya juga, gitu. Lantas? Kenapa political will itu tidak muncul? Apakah karena pejabatnya yang tidak paham atau karena ada kepentingan lain, Pak Her? Ah, ini kan pertanyaan pura-pura, kura-kura dalam perahu, pura-pura nggak tahu, gitu kan. Ya jawabnya itu semua tadi udah dijawab kok. Pejabat udah bodoh, pakak lagi gitu. Pakak itu orang luar bilang kan sama dengan budak itu. Budak bukan karena disabled ya, beda. Ini kupingnya disumpelin kotoran itu, jadi nggak mau dengar orang lagi gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.